Ayo di luar masuk, luar masuk. Yang tadi tidak hadir pelajaran pada jam 10 membaca hadis. Hamzah belum berdiri. Baca hadisnya. Hukum tidak apa berdiri. Tadi yang sembunyi belakang sana tadi. Siapa yang sembunyi di belakang sana? Belakang gudang itu. Tempat persembunyian. Ayo berdiri. Ayo Haris, kulitnya Haris berdiri. Siapa teman-teman kamu? Teman kamu siapa? Yang berdiri, yang sembunyi di sana tadi. Siapa temannya? Ada Lukman, ada siapa lagi tadi? Sembunyi belakang gudang tadi. Siapa yang sembunyi? Yang kata Pak Abu Arkom, yang lihat Abu Arkom, siapa? Ayo berdiri, Haris berdiri. Sama teman-teman kamu yang biasa sembunyi. Saful awal ya Rana Hadis. Enggak hafal juga. Anda siwar jamian. Nal kibar jamian. Sudah hafal Hamzah? Belum? Mustafa mana Mustafa? Masih banyak yang utis saya. Besok jangan ulang kali duduk. Jangan ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qal Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahmatullahi alaihi. Babu hadamil Ka'bah. Bab tentang peruntuhan Ka'bah atau penghancuran Ka'bah. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisnul Ka'bah. Tentara atau rombongan, nah, pasukan perang hendak memerangi Ka'bah atau menghancurkan Ka'bah. Ini agak panjang sedikit. Fayustaf bihim bi awalihim wa akhirihim. Lalu ditenggelamkan dari yang awal dan yang terakhir. Telah lewat penyebutannya hadis Aisyah. Fakutu Aisyah, aku mengatakan itu Aisyah, kaifa yusaw bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaqum wa man laysa minhum. Qala yusaw bi awalihim wa akhirihim thumma yumasu ala niyatihim. Bagaimana mungkin ditenggelamkan dari awal yang terakhir, padahal ada pasar-pasar mereka dan orang-orang yang tidak ikut andil di dalam menghancurkan Ka'bah. Rasulullah menyatakan ditenggelamkan dari awal sampai terakhir nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatannya. Ini di awal sudah berapa kali upaya untuk menghancurkan Ka'bah. Disebutkan kemarin pasukan Abraha, pasukan gajah. Kondisi ketika dihadapkan ke Ka'bah, gajah-gajah ini menderum, tidak mau berjalan, sampai dicambuk dan sebagainya, tidak mau jalan. Begitu diarahkan ke selain Ka'bah, maka gajah-gajah ini lari dengan cepatnya. Dihadapkan lagi ke arah Ka'bah, kembali menderum. Wahai kata sampai Allah mengutus banyak burung namanya ababil, rombongan, sebagai menyatakan ini membawa batu-batu dari an-nar, dari neraka. Sebagian lagi menyatakan batu-batu dari laut. Ya, memang Allah jadikan siapa yang terkena itu maka akan mati. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah jadikan mereka itu seperti daunan yang dimakan oleh ulat, jadi hancur lebur tubuhnya. Namun kalian lihat juga bagaimana al-Qaramithah, orang-orang Syiah ketika jamaah haji sedang melakukan ibadah, orang Syiah menghancurkan dan membunuh ribuan kaum muslimin, lebih dari 30 ribu kaum muslimin dibunuh orang-orang Syiah. Bahkan Hajar Aswad dicokel, dipindah ke tempatnya, kemudian lama sudah baru dikembalikan. Sebagian menyatakan direbut kembali dan berhasil ditempelkan ke Ka'bah dan posisi sudah pecah. Nah, Hajar Aswad tersebut kemudian di oleh setelah dilapisi sesuatu sehingga bisa menempel kembali. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Amr bin Ali wa Abu Hafs al-Basri wa huwa min nubala al-muhaddithin, termasuk orang yang cerdas di kalangan para muhaddis. Bal minal muta'assibin yufaddiluna Amr bin Ali ala Ali bin Madini. Bahkan sebagian mereka yang ta'assub lebih mendahulukan Amr bin Ali daripada Ali bin Madini. Amr bin Ali pernah mencela Ali bin Madini. Sampai Ali bin Madini menyatakan lain hujatu quwwah. Nah, la yaitu mala ila qabri fabul wala ala qabri. Kalau saya kuat, saya akan mendatangi kuburannya atau kencing di atas kuburannya. Kita lihat terkadang di antara ahli sunnah wal jamaah terjadi pertentangan. Kita lihat juga bagaimana Imam Malik dan Muhammad bin Ishaq. Dua-duanya ini adalah imam. Namun terjadi saling cela-mencela. Mungkin salah faham atau yang lain. Ini ilmu Malik wa ana bi taruf. Datangkan kepada saya ilmunya Malik, saya akan yang meneranginya. Saya baterainya, saya meneranginya. Imam Malik mendengar ucapan ini, telah disampaikan kepada beliau, beliau marah. Man yaqulu hadza dajjal? Siapa yang mengatakan dajjal ini? Nah, ucapan yang keras padahal sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Lihat juga bagaimana Al-Imam Az-Zuhli dan Al-Imam Bukhari. Az-Zuhli ini gurunya, Al-Bukhari muridnya. Terjadi perselisihan. Sampai karena perselisihan tersebut, maka Imam Muslim selaku murid Imam Bukhari tidak menyebutkan dalam Sahih Muslim gurunya, yaitu Imam Bukhari. Wahakala. Termasuk juga di zaman sekarang mungkin terjadi pertentangan antara Syekh Rabi dengan Syekh Yahya. Nah, ada salafnya sebelumnya. Ketika orang berusaha untuk menahdir Syekh Yahya dikarenakan waktu itu Abu Hasan Misri menjumpai ketika Syekh Yahya di mobil. Namun Syekh Yahya tidak turun dan bahkan menasihatinya. Demikian pula Ali Hasan Al-Halabi, muridnya Syekh Albani, menemui. Ini dicerca oleh mereka. Namun ternyata Syekh Rabi sendiri berjumpa dengan orang-orang Hizbiyun. Mereka berjumpa di rumahnya. Dan ini terjadi. Ini kalau seandainya sama-sama dicerca dari sisi ini, tentu Syekh Rabi terkenal juga. Ketika Syekh Yahya menyatakan bahwasanya azan dua kali pada hari Jumat itu bid'ah, maka Syekh Rabi membantahnya. Nah, namun setelah itu dibantah juga oleh bantahan yang lihat sendiri, bantahan yang kuat dari Yusuf Al-Jazairi yang sangat kuat, disebutkan para a'immah di antaranya Syekh Mubil sendiri menyatakan bid'ah azan dua kali, bahkan Abdullah bin Umar menyatakan bid'ah. Dikarenakan azan di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan juga yang lain dari para a'immah, azan hari Jumat dilakukan ketika imam keluar menuju masjid, baru dikumandangkan adzan. Perbedaan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, beliau ijtihad karena banyak manusia yang ralaikan karena dagang. Waktu itu belum ada jam mungkin, sehingga adzan di Zawra, tempat yang ada di tengah pasar. Kalau seandainya ini dijadikan sebagai hujjah, tentu, nah seharusnya mereka itu azannya bukan di masjid, tetapi azannya di pasar. Ini kalau ingin, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Namun Syekhul Islam tanya menyatakan bahwasanya tidak sunnah, la sunnah illa sunnah Rasulullah SAW, tidak sunnah kecuali sunnah Rasulullah SAW. Sebab kalau seandainya ini diterapkan, bahwa setiap perkara dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin menjadi sunnah, padahal itu menyelisihi Rasulullah SAW, tentu akan banyak kejanggalan. Nah, jadi syahid terjadi pertentangan antara Amr bin Ali dan Ali al-Madini. Haddatsana Yahya bin Sa'id, wa Yahya bin Sa'id al-Qattan al-Basri. Dia katakan tentang muridnya yaitu Ali al-Madini, hata'allam minhu akthar mimma ta'allamu minni. Saya belajar darinya lebih banyak daripada saya. Nah, dia belajar kepada saya. Dijuluki dengan apa ini? Sa'il Qattan as-syaitan. Libaharati hifdihi, bukan karena kenakalannya. Karena cepat dan kuat hafalannya, dijuluki syaitan. Akan tetapi kalau ada anak-anak yang nakal atau hewan-hewan yang jahat, jin-jin yang jahat, bisa dikatakan syaitan. Nah, telah lewat penyebutan dalil hadis bila masun al-kalb al-aswad syaitan, anjing hitam adalah syaitan. Yang belakang jangan ramai perhatikan. Demikian pula sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi atwanil ibil fa inna khulqat minas syayatin. Ya Abdullah bin Ghaffal, salatlah di kandang kambing dan jangan salat di kandang unta, dikarenakan diciptakan dari syaitan. Wahakala, ini hewan bisa dikatakan syaitan. Manusia juga begitu. Wa idza lakul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa orang iman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika mereka kembali kepada syaitan, syaitan mereka, ya teman-temannya. Qalu inna ma'akum, mereka mengatakan kami bersama kalian. Nah, innama hum mustahzi'un, kami hanya sekedar istihza, mengejek kepada orang-orang yang beriman. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikian kami jadikan masing-masing nabi syaitan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Ya, saling bisikkan sebagian dan sebagian yang lainnya perkataan yang menipu. Hadatsana Ubaidullah ibn al-Akhnas wa Abu Malik al-Kufi. Hadatsani ibn Abi Mulaikah wa Abdullah bin Ubaidillah al-Madani adraka 30 sahabah. Dia berjumpa dengan 30 sahabah. Telah kita sebutkan riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk perang, ada orang yang tua yang dia tidak mampu untuk berperang, mengumumkan siapa yang mewakilinya. Ada seorang pemuda yang siap untuk mewakili, dan bekalnya disiapkan oleh orang yang tua tersebut, mulai kendaraan, bekal, nah, senjata juga. Tapi mensyaratkan agar nanti ketika pulang mendapat gaji 3 dinar. Ternyata Allah berikan dia masih hidup, menang dalam perang. Ketika pulang perang, ia berusaha untuk menagih apa yang dijanjikan orang tua tersebut. Orang tua tadi menanyakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan ma ma'ahu illa salasa dinar. Dia tidak mendapatkan kecuali 3 dinar. Itu yang didapatkan. Kalau beramal tidak ada keikhlasan, sia-sia belaka. Bagaimana kesannya dia meninggal? Kalau diberi kesempatan masih hidup bisa bertobat, tapi kalau meninggal kondisinya tidak ikhlas, nah ini sangat berbahaya. Dan ini berlaku untuk semua amalan kita, baik itu infak, sedekah, mengajar, ataupun yang lainnya, berusaha lillah subhanahu wa ta'ala. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah bin Abbas, ini Ahmad, kuliahnya siapa? Tahu enggak? Abul Abbas, Abul Abbas. Dijuluki dengan Habr, tinta. Habrul Ain, tinta ilmu. Dijuluki juga dengan Bahrul Ain, lautan ilmu. Dijuluki juga dengan Ni'mah, terjemahan Al-Quran. Sebagus-bagus penerjemah Al-Quran. Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah meninggal dia masih muda sekali, umur 10 tahun, sekitar umur 10 tahun. Namun didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia agama. Nah, fahamkan dia agama dan juga ajarkan tentang ta'wil, tafsir artinya. Kemudian di Abu Bakar Siddiq menjabat sebagai khalifah sekitar 2 tahun. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Umar Abdullah bin Abbas masih belasan tahun, namun duduk di majlis permusyawaratan Umar bin Khattab. Dan terkadang mungkin di antara anak kita jauh lebih pintar daripada kita, sisi keilmuan, sisi ibadah, dan lain sebagainya. Sehingga ada protes dari sebagian para sahabat, "Indana aulad misal hadza, kami punya anak seperti ini." "Ala Umar hadza min haits ta'lamunahum, ini hanya apa yang kalian ketahui." Tidak ada lain kecuali Umar waktu itu hendak menguji, ditunjukkan, yaitu firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ada yang mengatakan kalau kita menang, kita bertakbir, beristighfar. Ada yang mengatakan yang lainnya. Kemudian Umar menyatakan, "Aha, kata Abdullah bin Abbas, apakah demikian wahai Abdullah bin Abbas?" "Kala, bukan ini. Hal ajal Rasulullah SAW haitsu alamulah." Ini kematian Rasulullah SAW yang beliau telah mengumumkannya, telah memberitahu. Ini syahid bahwa Abdullah bin Abbas ketika masih muda sudah duduk di majlis syura. Yang dipentingkan di sini adalah sisi agama, sisi keilmuan, ilmu dalam agama. Tapi dalam majlis syura zaman sekarang tidak dilihat sisi keilmuan. Karena terkadang orang yang punya duit bisa duduk di DPR, walaupun tidak punya titel, bisa duduk di DPR. Kalau begitu untuk apa kuliah ya? Untuk apa kuliah? Mendingan cari duit, setelah itu ikut pemilu, menang jadi pimpinan. Padahal dalam perusahaan ataupun yang lainnya dibedakan. Bahkan dalam pegawai, jadi kalau titelnya doktor dengan titelnya SPD, gajinya beda. Demikian pula dalam perusahaan, lulusan SMU dengan lulusan sarjana gajinya beda. Bahkan juga dalam penempatan dalam bidang-bidang khusus, para orang yang sarjana yang punya titel itu ditempatkan di tempat yang lebih baik. Ini kenyataan. Tapi lihat bagaimana rusaknya sistem demokrasi, pemilu, tidak ada ini semuanya. Orang Syiah bisa duduk DPR. Orang Konghucu bisa juga. Orang yang mungkin bejat, pimpinan preman, bisa menjabat sebagai DPR kalau banyak pendukungnya. Nah, yang penting banyak pendukungnya. Walaupun dia seorang sarjana ataupun tingkatan tinggi, tapi enggak ada pendukungnya enggak jadi. Ayat Nabi SAW, ka'ani bihi aswad afhad. Karena aku itu berserta ya orang yang sangat hitam. Naam, afhad. Artinya apa? Berjauhan antara betisnya. Tabaun ma baina saqain. Ya sangat kurus. Ya kalau hajaran hajara. Ya melepaskan Ka'bah itu. Nah, satu batu demi satu batu dilepaskan. Nah, karena pembangunan Ka'bah itu ditumpuk batu demikian. Nah, Hafidz menambahkan dari jalur Abu Aliyah An-Nali, qala istaktiru min at-tawaf bihadzal bait. Karena kalian itu banyak tawaf di Ka'bah ini. Qala ba ayyuhal bainakum wa bainah sebelum dihalangi antara kalian dengan Ka'bah tersebut dengan bait. Wakani birajul minal habasyah asla. Seakan-akan aku bersama seorang dari Habasyah yang asla, yang bodak. Aqala asma. Nah, kecil betisnya. Asma adalah kecil anak. Nah, kecil telinganya. Hamsus saqain. Kecil betisnya. Qa'id 'alaiha wa hiya tuhdam. Ya duduk di atas Ka'bah dan Ka'bah itu dihancurkan. Telah lewat penyebutan bahwa fihi isyarah ila anna ghazwal Ka'bah sayaqa. Ada isyarah bahwa penghancuran Ka'bah itu akan terjadi. Hamaratan yuhlikuhumullah qabla al-wusul ilaiha. Terkadang Allah binasakan sebelum mereka itu sampai ke Ka'bah. Wa ukhra yumkinuhum fa yumakkinuhum, dan yang lainnya Allah memberikan kemampuan untuk mereka. Jadi bisa menghancurkan Ka'bah. Ini terjadi nanti di akhir zaman ketika sudah tidak disebut lagi Allah Allah di dunia. Ketika kondisi manusia sudah banyak yang ingkar. Nah, perhatikan. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah, di antaranya bahwa anil azab yaqau aman li huduri ajalihim. Wa azab terjadi secara menyeluruh karena hadirnya ajal mereka. Fayub'athuna dhalika ala niyatihim, dan mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatannya. Demikian pula anna man kathura sawada. Naam, kathura sawadi qaumin. Naam, qaumin fil maksiyah. Wa siapa yang berbanyak anggota kaum dalam bermaksiat. Mumtad alal uqubah tulzimuhu ma. Jadi akan menjalar bahwa hukuman itu bersama dirinya. Oleh karena itu tidak boleh bagi kalian untuk bergabung dengan orang-orang yang jelas-jelas mengingkari Allah. Walaupun sebenarnya gabung dengan partai tidak boleh. Tapi kalau ingin gabung partai, jangan partai yang sesat. Nah. dan partai yang di situ banyak orang Nasara, partai yang Blungon. Nah, sini senang, senang-senang, di mana-mana senang. Walaupun sebenarnya namanya partai ya begitu semua. Nah, ya enggak. Tapi ada yang lebih parah, ada yang parah, ada yang lebih sedikit parahnya. Ini ada yang sangat parah. Jadi misalnya kalau kalian berperang, pasukan kaum muslimin, pasukan orang kafir, kalian bersama orang kafir di sini berbanyak jumlah, maka bisa diitlakan. Sahih Jabir bin Abdullah. Naam. Ana bari'un mimman mata baina dhahrayil kuffar. Saya berlepas diri dari orang yang meninggal bersama-sama orang-orang kafir. Rasulullah SAW melepas diri. Menjama al-musyrikin wasakana ma'ahum fa'innahum mitluhum hais jundub. Barang siapa bergabung dengan orang musyrikin, tinggal bersama orang musyrikin, maka sungguhnya dia itu sama dengan mereka. Hadis ini bisa dijadikan kaidah bahwa naam, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, seorang itu sesuai dengan agama rekannya, lihatlah siapa rekannya. Kalau teman-temannya preman, ya sudah dikelompokkan sebagai orang preman. Kalau temannya nah biasa warnetan, kelompokkan begitu. Disamakan. Sebenarnya kita sebutkan berkali-kali sebuah bait syair, At-tuyur ala askalatiha taqa. Namanya burung-burung itu akan berhinggap sesuai dengan jenis-jenisnya. Manusia juga begitu. Ini manusia yang memusuhi agama Allah akan bergabung. Gabung di sini. Ini manusia yang ingin perbaikan akan bergabung. Tidak akan berkumpul atau bertemu antara minyak dengan air karena berlawanan. Minyak di atas, air di bawah. Tidak akan berkumpul antara api dengan air. Wahai kata, orang beriman kalau imannya betul-betul tidak akan bersatu dengan orang kafir. Nah, al-alwah junudul mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Namanya ruh-ruh itu manusia-manusia demikian dari itu seperti tentara. Jadi kalau memang saling kenal mengenal akan bersatu, tapi kalau saling mengingkari akan berpisah. Manusia begitu. Ini kelompoknya orang munafik, akan gabung orang munafik. Ini kelompoknya orang jahat, akan berkumpul orang jahat. Wah kata Allah, itulah khutur mujalasah ma ahli az-zulm. Bahayanya duduk gabung dengan pelaku kezaliman. Dan juga nanti akan dikhawatirkan bahwa azab tersebut akan mengenai orang-orang yang bergabung dengan pelaku kezaliman. Tatkala hasala mana al-jah fil Madinah, terjadi goncang gunung di Madinah. Umar mengatakan kalau sampai goncang lagi, saya akan meninggalkan kampung ini. Hakala itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan namanya banyak musibah ini dikarenakan banyaknya manusia berbuat dosa. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu Saudi, kenapa ditimpa banjir padahal banyak orang baik. Lebih banyak yang baik apa yang jelek kira-kira? Di semua tempat banyak yang jelek. Semua tempat. Nah, awalnya ini kalau sudah kunjungan orang dari luar negeri yang ke sana, lebih banyak yang potret-potret Nah, diri mereka bahkan yang laki-laki perempuan potret nanti kenang-kenangan. Bahkan lihat jamaah umrah atau mungkin haji yang punya jenggot dengan yang tidak punya, itu lebih banyak yang tidak punya jenggot. Yang cadaran dengan yang tidak cadaran, lebih banyak yang tidak cadaran. Indonesia banyak musibah, di antaranya ini. Coba musibah Indonesia berapa, sudah. Gunung-gunung yang meletus berapa tempat. Kemudian juga tsunami yang di Aceh sudah menewaskan lebih dari 300 jiwa, 300 ribu jiwa. Belum yang di Jogja. Nah, di kampung ini semenjak saya pulang sampai sekarang baru tikus berhenti. Serangan tikus. Orang ketika diserang tikus malah semakin syirik. Apa buktinya? Mengatakan kepada tikus sembah. Sampai istilahnya engkau sisakan, engkau tidak sisakan, terserah kamu mbah. Mbah tikus. Ya enggak? Takut. Kalau membunuh tikus malah takut. Ini kalau dibunuh malah akan banyak datang, nanti akan bawa pasukan. Ini dibiarkan. Coba berapa tahun dari 2006 sampai 2014 petani keluh kesah. Banyak maksiat. Namun terkadang juga orang bermaksiat yang disebutkan justru akan dibukakan kebaikan-kebaikan dari sisi dunia. Siapa yang menyebutkan kemarin ayat yang telah kita sebutkan? Ada Akbar. Fala manasu madzkurubih fatahna alaihim abwa kulli syai. Kalau mereka lalai dari peringatan ini untuk mereka, fatahna, kami bukakan abwa kulli syai, pintu-pintu segala sesuatu. Justru dibukakan rezeki semakin lancar. Nanti juga di zaman Dajjal, yang mengikuti Dajjal, daerahnya akan semakin makmur. Kalau tidak mengikuti, daerahnya akan dijadikan tandus oleh Dajjal dengan izin Allah SWT. Ini namanya istidraj. Semakin bermaksiat, semakin mudah dalam melakukan maksiat. Oh, ini sudah rajin beribadah, sakit-sakitan. Ini tiap hari nonton sepak bola, sehat terus. Istidrar, orang Jawa bilang dilulu. Dilulu, dibiarkan terus bermaksiat. Nanti tinggal diadab oleh Allah dalam kondisi tidak tersadarkan diri. Wailan at-tahdir musahabati ahli ma'asi, peringatan keras untuk berteman dengan pelaku-pelaku maksiat. Ya, lihat tadi bahwa ditenggelamkan dari awal yang terakhir juga. Dari awal sampai yang terakhir tenggelamkan semua, padahal ada di antara mereka tidak ikut memerangi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah tenggelamkan semua. Lah, kita sebutkan juga bahwa yang menyembelih unta di zaman Nabi Saleh itu hanya satu atau dua orang saja. Dari karena mereka mendiamkan atau meridhoinya, Allah binasakan semua. Kita lihat juga bahwa yang melakukan homoseksual di zaman Nabi Lut adalah kaum laki-laki. Dan itu pun tidak semuanya. Mungkin hanya orang-orang yang masih perkasa, orang-orang yang sudah tua tidak bisa lagi, atau anak kecil tidak bisa. Perempuan-perempuan tidak melakukan, tapi Allah binasakan semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassah. Takutlah dengan fitnah yang tidak mengenai orang yang zalim kalian, yang adalah kalian saja. Tapi musibah yang mengenai seluruh orang-orang yang berada di situ. Walan fi dilalah min dalail nubuwati sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman Ka'bah itu akan dihancurkan, dicukil satu batu demi satu batu sampai habis. Dan mungkin mahdinya orang Syiah, nah mungkin ini yang dimaksudkan, mau menghancurkan Ka'bah. Makanya di antara upaya untuk bisa cepat keluarnya mahdi itu dengan membuat kerusakan sebanyak-banyaknya, zina, khamr, tidak berpuasa. Disebutkan oleh Muhammad al-Maqtari ketika di Iran pada bulan Ramadan, mayoritas mereka tidak puasa dalam mengaku sebagai orang yang beragama Islam. Iran, Masya Allah, pakai imamah, jenggotnya tebal. Padahal satu permasalahan saja itu bisa dikafirkan. Jadi misalnya mengatakan Al-Quran rusak, sudah kafir. Bagaimana kalau mengatakan kemaluan Nabi masuk neraka, istri-istri Nabi pezina, para sahabat semua kafir kecuali tiga. Nah, Jibril pengkhianat, Nawasib ini selain Syiah itu anak zina. Kalian, kita semua ini anak zina. Ya. Ini menurut pemahaman para Syiah. Bahkan anjas, al-kalb wal khinzir lebih najis daripada anjing dan babi. Kita ini lebih najis daripada anjing dan babi. Selain Syiah, nah, bal akfar minal Yahudi wan Nasara, lebih kafir daripada orang Yahud, orang Nasara. Makanya ini kalau terjadi peperangan yang dihancurkan selain Syiah dari kalangan kaum muslimin ini. Habib Syekh itu siapa? Banyak Habib. Ini juga ada Habib di sini. Kalau Syekh, orang yang sudah menikah bisa disebut Syekh. Siapa yang sudah nikah bisa disebut syekh. Dalilnya apa? Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjuhuma nakal minallah. Artinya di sini orang sudah nikah, walaupun umurnya masih 20 tahun bisa disebut syekh. Kalau zina dirajam. Apakah boleh menikah dengan putri paman? Nah, tidak mengapa. Nah, menikah dengan putri pamannya, anaknya. Tulisannya bagus sekali ini, sampai tidak bisa dibaca. Apakah sabun deterjen bisa membersihkan najis? Bisa. Nah, bisa iya, bisa tidak ya. Tergantung bagaimana cara pembersihannya. Dibersihkan kemudian tidak ada lagi satu dari tiga perkara, warna, bau dan rasa. Nah, kalau kelihatan masih kuning-kuning begitu, bagaimana kira-kira? Bersih belum? Belum. Baunya masya Allah, nah masih luar biasa. Ini belum bersih. Tapi kalau sudah bersih, tidak ada lagi warna, tidak ada bau. Nah, kalau rasa, tidak ada yang merasakan. Nah, itu insya Allah sudah suci. Maka dengan tanah pun bisa. apabila Syiah menguasai, apakah masih kesempatan bisa taklim? Kalau Syiah menguasai, jangan ditanya taklim. Tidak diperbolehkan taklim. Masjid pun akan dihancurkan. Semua terjadi di Iran. Masjid-masjid al-sunnah dibersihkan. Orang-orangnya dibunuh. Bahkanlah kita sebutkan, dulu pernah kita melihat rekaman yang ada di Son'a, bagaimana jeritan ahli sunnah wal jamaah itu dikumpulkan di lapangan. Laki-laki perempuan kemudian dilindas dengan tank. Nah, qadarullah ketika saya setel di rumah tidak bisa. Ini rintihan ahli sunnah wal jamaah di Iran dibantai semua. Mereka lebih jahat daripada orang Yahud, daripada orang Nasara. Lebih parah. Bagaimana kalau anti Amerika itu omong kosong? Tipu daya. Apakah saat ini boleh Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin? Salawat yang ada di At-Tahiyyat hadis Abu Bakar Siddiq dan juga hadis Abu Hurairah. Itu yang maksud. Tapi kalau pakai ini tidak mengapa. Nah, nanti diambil dari Al-Qur'an walin tabaum hisan radhiyallahu anhu radhuan. Dimasukkan di situ. Saya lagi nulisnya yang bagus. Nah, ya bisa dibaca. Apa hukum seorang menggambar kepala, tangan, kaki tanpa wajah? Sebagian membolehkan. Nah, sebagian membolehkan. Dalil inama surah ar-ra's wa idza quti ar-ra's fala syatalah. Gambar itu kepala. Kalau dihilangkan kepalanya maka tidak ada gambar lagi. Sebagian mengatakan tidak boleh illa lidarurah, terpaksa. Sami hadis Abdullah bin Abbas, wa in kunta la budda fa'ila. Kalau memang engkau itu harus membuat, labud harus membuat, falyasna syajar wa ma la ruha fiha, buat pohon atau perkara-perkara tidak ada nyawa. Ini yang dijadikan sebagai dalil kondisi terpaksa. Sebutkan pondok-pondok yang bagus. Nah, pondok-pondok yang bagus, nah, sekarang ada di Syekh Muhammad Manik. Nah, bagus sana belajar. Nah, ini Indonesia masing-masing ada kelemahan, ada kebaikan, ada kekurangan. Saya sebutkan tidak ada pondok yang tidak ada kasus pencurian. Pasti ada. Nah, pondok mesti ada anak-anak yang nakal. Pondok manapun itu pasti. Kalau tidak nakal itu bukan pondok, ya enggak. Namanya manusia ada yang baik, ada yang jelek, itu sudah sunnatullah. Karena mungkin masih kecil, masya Allah bagus. Tapi nanti kalau sudah ABG, timbul nakalnya. Nah, dulu kita amati berapa santri di sini. Kecil masya Allah semangat. Begitu ABG sudah mengenal tetangga, ya sudah. Nah, rambutnya disisir terus. Nah. Kalau melihat orang tuanya sudah begini, cepat nikahkan aja. Nah. Sebagian ulama itu ada yang menikahkan anaknya ketika melihat kondisinya sudah berdiri. Nah, ketika tidur berdiri, dia langsung dinikahkan. Tapi saya lupa namanya ini. Nah. Yang enggak paham ya enggak tertawa ya enggak. Ini main apa Ibrahim? Tadi disebutkan oleh Syariani kemarin, bahwa terkadang berdiri karena ada menahan kencing, ya enggak? Nah, ada berdiri karena sesuatu. Jadi tidak semuanya di situ. Nah, tapi yang jelas ada. Nanti lupa saya namanya. Nah, sudah mulai bergaya. Ini namanya bergaya ini sudah mulai itu. Ya, sudah mulai. Anaknya Syahaya waktu itu umur 12 tahun dinikahkan. Nah. Ya Umar, siap nikah Umar. Tanya pertanyaan, kalau istri kita ternyata tidak perawan, apakah boleh langsung kita cerai? Berarti kalian sudah meneliti sebelumnya berarti. Ini juga kalian diragukan juga ini. Nah, kalian diragukan. Kecuali nanti kalau istri kedua. Akan tapi, sebab-sebab hilangnya keperawanan seorang, itu tidak hanya sebatas dia berzina, kadang jatuh dari tempat enam, atau kadang mungkin latihan lompat tinggi, atau lainnya bisa hilang keperawanannya, atau sakit. Kalau tidak diketahui dia jelas-jelas berzina, maka jangan dicerai. Nah, nikah aja tidak dapat-dapat mau cerai. Baiklah, Allah SWT.